Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di malam hari ini kita memulai kajian rutin kita. Mudah-mudahan kesempatan yang berharga ini kita bisa raih dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, dan tentunya nantinya dengan amal. Karena kesempatan tersebut apabila telah luput dari kita, kemungkinan kita tidak mendapatkannya yang kedua kalinya. Tidak bosan-bosannya lisan kita, demikian jawarih kita, untuk selalu memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang Maha Baik, selalu senantiasa mencurahkan anugerah, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, tidak luput dari curahan nikmat karunia. Demikian tidak luput dari kasih sayangnya Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Karena itu seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu senantiasa dinilai sebagai hamba yang bersyukur kepadanya Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaannya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, seiman, dan anak-anakku para penuntut ilmu. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis ini dengan kitab yang baik ini, An-Nafi' Al-Azim, membimbing kita untuk mengenal, mendalami, mengetahui agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kitab menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita min ahlillah, yaitu ahlul Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Hadiya Asyarah, faedah yang ke-11, dan ini adalah faedah yang terakhir dari kajian ayat waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala rahimahullah, balagha fiha at-tanbih ala asbabil intisar ala al-a'da wa huwa al-ittifaq ala kitalihim wa adamul munaza'ah wal-ikhlas lillahi ta'ala wa shiddatul udwan allati min lazimiha ay yubdhala ma yustata wa yumkin fi kitalihim wa yadkhulu fi dhalika 'idadus sila wal khail wal quwwatu di jami'i anwa'iha wa kadzalika husulul yaqin bima'iyatillah wal ittisab bit taqwa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faedah yang ke-11 ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala sangat memberikan peringatan tentang beberapa sebab dimenangkannya kaum mukminin, kaum muslimin terhadap musuh-musuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendatangkan satu keadaan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pastinya memberikan jalan keluar, solusi terhadap keadaan tersebut, sehingga hamba-hambanya mereka bisa mendapatkan kelapangan. Demikian ketika mereka hamba-hambanya diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin sebagaimana dalam ayat, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan ini akan memberikan kepada mereka jalan keluar, bahkan akan menolong mereka kaum muslimin, kaum mukminin dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemenangan yang datang dari Allah dan pertolongan yang datang dari Allah tentunya tidak diraih begitu saja. Tentunya dengan beberapa sebab. Karena itu ketika Allah memerintahkan di sini untuk memerangi kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kaum mukminin juga secara keseluruhannya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan jalan keluar dan menang menghadapi musuh-musuhnya yang memerangi mereka. Yaitu disebutkan di sini wahwal ittifaq ala qitalihim wa adamul munazah, yaitu mereka kaum mukminin, kaum muslimin dari sebab dimenangkannya dan mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka seharusnya dan semestinya bersatu, bersepakat. Wa adamul munaza'ah, tidak bercerai-berai, tidak bertikai. Ala qitalihim, ketika mereka memerangi kaum musyrikin. Karena dengan perselisihan dan pertikaian akan didapati kegagalan. Akan didapati lemahnya saf dan barisan kaum muslimin. Karena itu kenapa Allah memperingatkan perpecahan dalam banyak tempat di dalam kitabnya dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan melemahkan kaum muslimin. Akan menggagalkan mereka dari mencapai kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan oleh Allah sifat berpecah belah dan memecah belah orang-orang yang beriman. Karenanya kita sebagai umat beliau berkudwa dengan beliau menjauhi sifat bertikai, berpecah belah, dan tentunya pula menjauhi sifat menjadi pemecah belah. Dan sifat ini pula merupakan sifat musyrikin yang tidak dimiliki sama sekali oleh kaum mukminin. Hanyalah orang-orang musyrikin yang berpecah belah. Orang-orang di luar Islam yang bertikai, berpecah belah antara sesama mereka. Bahkan dalam perkara agama mereka. Atau di dalam agama mereka. Karena itu tidak sepantasnya kaum mukminin, kaum muslimin mengikuti dan bersifat dengan sifat tersebut. Dengannya amat jelas peringatan di sini agar kita mendapatkan kemenangan tidak boleh kita berpecah belah dalam menghadapi musuh kita, musuh Islam dan kaum muslimin. Tidak boleh kita bercerai-berai, tidak boleh kita berselisih. Karena niscaya kalau kita berpecah belah, berselisih, bertikai, niscaya kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Niscaya kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Tentunya berselisih bertikai di sini dengan apa yang tidak pantas untuk kita berselisih dan bertikai. Beda halnya kalau perselisihan antara al-haq dan batil. Maka menjadi sunnatullah pastinya akan berselisih. Bahkan beliau diutus sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara mukmin dan yang bukan mukmin. Bahkan mukmin dengan munafik memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sehingga kalau terjadi perselisihan antara hak dan yang batil, itu sudah menjadi sunnatullah dan tidak mungkin akan bersatu. Dan tentunya tidak di sini diinginkan mendapatkan kegagalan. Niscaya tentunya yang berjalan di atas al-haq akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin bersatu ketika memerangi orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah. Tidak boleh bertikai, bercerai-berai, berpecah belah. Kemudian kata beliau, di antara sebab kemenangan dan pertolongan Allah, mereka dituntut untuk ikhlas. Karena kemenangan tanpa keikhlasan tidak akan mungkin tercapai. Kemenangan akan didapatkan dan pertolongan Allah akan didapatkan tentunya dibarengi keikhlasan. Dan sebaik-baik contoh dalam masalah ini tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhlasnya beliau dengan para sahabat beliau memerangi musuh-musuh Allah, karena hanya mengedepankan apa yang ada di sisi Allah, berharap wajah Allah, maka musuh-musuh Allah pun porak-poranda. dari berbagai tingkatannya dan jenisnya. Dari musyrikin, kafirin, munafikin, dan dari kelompok yang memiliki senjata, peralatan, perbekalan yang memadai, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya gigih dan ikhlas di dalam merangi musuh-musuh Allah tersebut, maka Allah menampakkan dan mendatangkan kepada mereka kemenangan dalam keadaan sama-sama telah kita ketahui bersama kurangnya persenjataan, kurangnya jumlah, kurangnya perbekalan, tetapi Allah memenangkan nabinya dan bala tentaranya dari kaum mukminin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ketika peperangan dalam membela agama Allah tidak dibarengi keikhlasan, maka akan fasyal, akan gagal pula. Karena yang akan dibawa keinginan-keinginan dari selain Allah, sehingga itu dalam sejarah manusia, secara khusus sejarah peradaban Islam, sejarah Islam, tarikh Islam, ketika didapati mereka yang berperang dengan musyrikin ataupun kafirin tidak ikhlas, maka kan didapati pula sejarahnya gagal. Sehingga itu, dari sebab mendapatkan pertolongan dari Allah, mesti ikhlas. Dan ikhlas ini adalah kunci keberhasilan segalanya. Kunci keberhasilan segalanya. Maka berlatihlah, didiklah diri kita untuk ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, tentunya dengan mengintisarikan apa yang ada dalam ayat Al-Quran tadi, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, kata beliau, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebab pertolongan yang berikutnya yaitu untuk menegaskan permusuhan terhadap mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, allati min lazimiha, yang sebagai bentuk tuntutan tegas dan kuatnya memusuhi orang kafir ini, ayyub dhala ma yustata, yaitu dikerahkannya seluruh apa yang dimampui, ma yustata, dikerahkannya seluruh apa yang dimampui dan seluruh apa yang memungkinkan, yumkin fi kitalihim, memungkinkan untuk memerangi mereka. Tidak ada hitung menghitung, tidak ada tawar menawar, tetapi mengerahkan seluruh kemampuan dan mendatangkan seluruh apa saja yang dengannya seorang bisa memerangi orang-orang kafir. Tentunya sebagaimana sebelumnya sudah kita terangkan, kaum muslimin bukanlah kelompok manusia yang dikatakan haus akan darah, atau dikatakan kaum barbar, atau dikatakan mereka adalah manusia yang tidak berperi kemanusiaan, berdarah dingin. Tidak demikian. Tetapi Islam adalah agama yang sempurna. Dan dari kesempurnaannya, segala sesuatunya diatur. Segala sesuatunya dibimbing. Segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah dengan syariatnya, dengan aturannya. Sehingga ketika ditegakkan jihad sekalipun, ada aturan. Ketika ditetapkan memerangi orang kafir dan bagaimana bentuk permusuhan, bentuk permusuhan kepada orang kafir juga diatur. Demikian halnya bagaimana bentuk tegasnya seorang memusuhi orang kafir ketika mereka telah memerangi kaum muslimin. Bagaimana ketegasan itu? Sehingga mereka mendapatkan dari sebab kemenangan. Tentunya mengerahkan seluruh kemampuannya, dari pikiran, dari waktu, dari harta, dari seluruh apa yang dia miliki. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, lihatlah Umar ibn Khattab, lihatlah Uthman ibn Affan, dan yang lainnya para sahabat. Betul-betul mereka mengerahkan kemampuan mereka dengan pikiran, dengan tenaga, dengan jiwa, dengan harta. Bahkan tiga orang yang telah disebutkan tadi dari sahabat Rasulullah, dari khalifah Rasulullah ini, dari orang-orang yang memiliki harta, berkemampuan dengan harta, namun mereka dengan harta yang mereka miliki, mereka mengerahkannya untuk agama Allah. Mereka pertaruhkan untuk agama Allah dalam memenangkan agama Allah. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka, yang disebutkan dari para sahabat, semuanya mereka adalah orang-orang yang turun di medan jihad dengan jiwa raga mereka, dengan harta mereka, dengan pikiran dan waktu mereka. Bahkan yang kita ketahui, tentunya ketika itu adalah awal-awal penegakan dan penyebaran Islam, sehingga futuhat, dibukanya negeri-negeri menjadi negeri kaum muslimin, dikirimkannya para pasukan perang, dikirimkannya para utusan setelah ditetapkannya syariat jihad, qital oleh Allah, maka para sahabat tersibukkan dan keseluruhan atau secara keumuman waktunya membela agama Allah dengan jihad. Tentunya tidak terbayangkan di sisi kita keadaan kita dengan apa yang didapati para sahabat. Berjihad, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian tentunya dengan segala urusan yang mereka miliki, sementara tuntutan, perintah, panggilan berjihad, berdengung, mereka tidak ada yang tertinggal dan mereka tidak ada yang merasa keberatan. Wallahu a'lam bishawab, pengerahan segala apa yang mereka miliki. Karenanya kita dapati kemenangan dan kemenangan. Kalaupun didapatkan dalam peperangan yang berlangsung suatu waktu mendapatkan kekalahan, tetapi innamal a'mal bil khawatim, amalan itu dengan akhirnya. Kemenangan dengan kemenangan, bahkan dengan kemenangan tersebut Islam tersebar ke seluruh dunia yang sampai kepada kita semuanya, yang tentunya kalau kita hitung dan kita mendatangkan teori, tidak masuk teori yang ada. Bisa Islam itu sampai kepada kita? Wallahu ta'ala a'lam bisawab, itulah pemenangan dari Allah melalui para aulia-Nya, nabinya, dan para sahabat nabinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dikerahkannya seluruh apa yang dimampui, didatangkannya segala apa yang dimungkinkan untuk memerangi orang-orang kafir yang telah memerangi Islam dan kaum muslimin. Sehingga masuk di sini kata beliau, yadkhul fi dzalika, dalam yubdzal ma yustata wa yumkin fi qitalihim, ini kata beliau, dan ini telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Yadkhul fi dzalika i'dadus silah wal khail, masuk padanya dalam bentuk mengerahkan seluruh kemampuan dan mendatangkan seluruh apa yang memungkinkan di dalam memerangi mereka orang-orang kafir musyrikin, yaitu i'dadus silah, yaitu dengan mempersiapkan senjata. Mempersiapkan senjata wal khail, mempersiapkan kuda-kuda perang atau kendaraan perang. wal quwwah, mempersiapkan kekuatan, bi jami'i anwa'iha, dengan seluruh jenis kekuatan yang dimiliki. Tentunya apa yang disebutkan oleh beliau di sini telah dijalani oleh para atau telah dijalani oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan ketika itu telah dijalani oleh mereka dan mereka mendapatkan kemenangan, maka kaum muslimin tentunya pula demikian. Kalau mereka ingin menang, di antara sebabnya mereka mempersiapkan kekuatan mereka dengan segala jenisnya dari jenis kekuatan, persenjataan, kendaraan perang, atau yang disebut dengan bahasa sekarang alutsista. Demikian persiapan kekuatan dengan segala jenisnya. Apa kekuatan dengan segala jenisnya itu? Tentunya yang pertama, kekuatan, kalaupun nanti akan disebutkan, kekuatan iman. Seorang tidak bisa memerangi musuh Allah tanpa adanya kekuatan iman. Iman yang lemah tidak akan membawa dia memerangi musuh Allah. Bahkan dia akhirnya takut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian persiapan ilmu, yang itu juga tentunya persiapan iman. Bagaimana dia mengetahui ini musuh atau tidak kalau dia tidak memiliki ilmu? Demikian tentunya kekuatan fisik. Lah kalau tentara lemah, ya bagaimana dia berperang? Dia mesti mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan mentalnya. Sehingga itu kalau dikatakan dari seluruh jenis kekuatan, maka ma'nawi, demikian zati, itu mesti dipersiapkan. Karena itu pula tidak diinginkan kita menghadapi orang kafir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki persiapan, tidak memiliki kekuatan. Itu akan menyebabkan kekonyolan jadinya. Berperang tanpa ada persiapan akan mendatangkan kerugian dari harta dan jiwa, dan tentunya berjatuhannya korban. Sehingga tidak dibenarkan melawan, memerangi musuh-musuh Allah dengan tanpa persiapan seperti apa yang disebutkan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, keterangan kita sebetulnya tinggal sedikit, tetapi karena telah masuk waktu salatul isya, waktu salatul isya kita cukupkan untuk sementara, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan keterangan tadi, dan akan kita sambung insyaAllah, memberikan manfaat yang banyak bagi kita semuanya. Dan saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah dalam penyampaian, ketergelinciran dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.